andai ku mau, ku bisa jadi apa saja yang ku perlukan untuk memenangkan hatimu. Yang ku perlukan untuk memenangkan hatimu.